Duwong song nang isore wit sampe nyekeli botol. Titenono model ngono gak salate ora beres. Lam, yo, malah ora tau salat iki lek tau nglakoni kuwi. Ya alhamdulillah saiki ndekne insap melu grup ngene iki. Alhamdulillah iki ana contone ngaku wis saniki. Eh waras perkara iki to wis saniki gelem salat. Waras. Lho pancene iya kok bocah saiki ngono. Mulane saya sering sampaikan saking pentingnya banyak yang sholat fardu saja itu disepelekan. Harusnya kan sholat fardu itu sehari 5 kali, tapi dijadikan 5 hari sekali. Ya rangkep-rangkep ngono to sholli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Niki malaikat lek nyatet kaya bingung. Wong anak muda zaman now. Wi wayahe salat subuh ya dinggo maraton. Wayahe salat duhur ya do ana salon. Wayahe salat asar do main badminton. Wayahe salat maghrib do ndelok sinetron. Wayahe salat isak do dolanan handphone. Nah kuwi kono kuburan jelas kena smackdown. Ki piye ya? Gara-gara HP itu menggeser semuanya. Santri biyen dingkluk kuwi mergo tawaduk. Hei santri saiki dingkluk kuwi mergo Facebook. Ora tawaduk, tapi Facebook. Ora kiai ora santrine tok, sak ustate sak kiyaine pisan. Wong kiai zaman saiki iki luwes sregep nyekel HP timbang nyekel kitab kuning. Jadi orang nonggone Kiai Musonef, tapi nonggone Syekh Google radhiyallahu anhu. Bohong ngono saiki. Bu. Bu. Yuk. Jangan jauhkan anak kita dari masjid. Karena masjid itu pusat keberkahan dan masjid itu sebaik-baik tempat di dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Api-api panggonan tentunya niki masjid. Elek-elek panggonan tentunya niki pasar. Wes. Aja sambat lho ya nang aku bakul lho. Biasane lek ana fitnahe kawitane teko pasar. Ngene apa mboten? Nyen pangapunten. Dadi api-apike panggonan niku masjid, elek-elek panggonan niku pasar. Pengen ngerti wong kuwi apik apa elek ya titenono wae. Ana wong nang sregep nyang masjid kuwi tandane wong apik. Ana wong kok sregep nyang pasar kuwi tandane wong elek. Nang wong Wonorejo ki akeh ndi sing sregep nyang masjid karo sregep nyang pasar? Berarti wong Wonorejo ki akeh ndi sing apik karo sing elek? Wong apik ngono kuwi to modele. Terutama subuh. Karena subuh itu awal dari hari yang kita jalani. Kalau kita awali hari yang kita jalani dengan melangkahkan kaki ke masjid, insyaallah berikutnya langkah-langkah hidup kita akan berada dalam keselamatan, keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para kiai niku pun sering nerangke dawuhe Kanjeng Nabi. Wong umpama kok ngerti fadilahe salat jamaah isak karo subuh. La atauha walau habuan. Padha mangkat kabeh najan karo brangkang iki lho. Teko ngomah nyang masjid brangkang iki lho mangkat. Saking gedene fadilah, saking gedene ganjaran, saking ane ora diketokke. Kok umpama diketokke umpama do ngerti, mbok wong semper-semper iki budal nyang masjid. Wong setruk sing keple-keple iki njaluk digotong ditukke masjid. Halo. Lah potongane nek Masjid Wonorejo iki nek wayah subuh luwih akeh cagake timbang wonge. Ya apa? Cagake 16 wonge mek papat.

ngono. Ya gawe majelis mumet ngono, do nyekeli kitab. Kitabe ya kuning, tapi ora tulisan Arab, ana pentol-pentole abang ngono ya. Keplek-keplekno ngono. Mati kowe. Ni ngono kowe. Wong saiki wae kadang-kadang sik ana kok. Tapi ora ana kene, mbah ana ndi ngono. Ya ora ngece wong kecamatan Srengate ya kadang-kadang sik ana lek wong duwe gawe terus melekan sampe do ngeplek ngeplekno kertu ya sik ana. Teko nang komandan lho. Pak Kapolsek iki lho, ndeke tau melok. Melok ngropyok kuwi lho. Melok ngropyok ngamanno, nertibno kuwi lho. Lha kuwi bareng Wali Songo rawuh nyebarke Islam. Lewi tradisi telung dino, pitung dino, patang puluh dino, ora kok langsung dihilangi mboten. Walau kun tafad dan kali udal kalbi lam fadu min haulik, kok malah do buyar, do buyar. Saya ingin jajal nih orang ngandel, gawe peraturan nih. Seluruh masyarakat Wonorejo dilarang melaksanakan sholat Jumatan. Metu kabeh tuh, donggo celurit, donggo pedang, donggo apa? Sopo sing larang Jumatan? Ayo geruduk ngono. Padahal sing geruduk ya ora tau Jumatan. Ya ngono kuwi kok. Wis ora apa-apa, masak terus, ning aja gawe sajen, niati sedekah, kirim donga, ora diwacake mantra, diwacake donga. Kalimat thayyibah, zikir, tahlil, bacaan Quran, sholawat, ngono kuwi lho, Bu. Halo. Panggah melekane yo panggah, tapi ngombene ora tuak cukrik ngono, ganti kopi, jahe, sing halal-halal. Asale yo ei lha kuwi diganti la ilaha illallah la la illallah la la illallah kan member to kan ganti illallah illallah illallah astagfirullah astagfirullah astagfirullah asale kan ganti astagfirullah. Nah sing ngeplek-ngeplek ana kartu nikmati ora dicekeli kartu dirubah cekeli tasbih nang diputer wer wer wer klotak klotak klotak klotak wer wer wer wer klotak klotak klotak wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer subhanallahi walhamdi subhanallahi aladim wer wer wer subhanallahi walhamdi subhanallahi aladim wer lo bijaksana betul. Kumpul-kumpul sedulur panggah wong kuwi mempererat silaturahim, ana masalah, ana problem yen gelem kumpul-kumpul nanti dimusyawarahke dadi cair. Asale ora rukun gelem kumpul-kumpul malah dadi rukun kok nggih napa nggih? Lho, takok komandane Pak Kapolsek napa nate to nangkep tawuran antar jamaah tahlil. Wong sak Indonesia anggere do gelem tahlilan nggih jamaah tahlil saben lingkungan aman damai Indonesia iki. Kandhane yo ngelane ndane ana sing tawuran ngene iki sampean langsung ana tengah dan Al-Fatihah. Nek ana afdhalu dzikri la ilaha illallah. Nek lek ngantepe la ilaha illallah la ilaha illallah. Waras dan kok dora tawuran. Niki hati-hati dulur-dulur sing remaja para jamaah, majelis-majelis itu jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif. Kadang-kadang njak selawatane joget-joget nyenggol bokong. Ya aja ngono to wong majelis apik kok arep mbok kotori. Nek arep kotor aja melu nang majelisan kaya ngene iki kaya. Lah wis wile maksudnya bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ajak-ajaklah kepada jalan yang diridhoi Tuhanmu. Bil hikmah kelawan kawicaksanan. Ay bil adillatil muhakkamah.